Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Semoga insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin terakhir kita berhenti ketika mengkaji syarah daripada Ratibul Imam Al-Haddad, yaitu pada zikir yang pertama, yaitu yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum itu juga kita sudah membahas tentang susunan daripada Ratibul Haddad. Yang pertama yaitu daripada pembacaan suratul Fatihah, kemudian pembacaan ayatul kursi, kemudian pembacaan amanar rasul, dan terakhir kemarin yaitu kita memasuki pada bacaan zikir yang pertama, yaitu yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita telah mengetahui semua daripada keutamaan-keutamaan bacaan-bacaan yang kita baca, terutama yang terakhir kemarin yaitu bacaan pada zikir yang terakhir. Di sana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat penulis pencatat amalan, wahai malaikat, jika ada seseorang hambaku membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, catatlah bacaan tersebut pada akhir sahifah, catatlah bacaan tersebut di akhir daripada buku hambaku tadi, dan hapuslah apa yang telah dia lakukan sebelum bacaan tersebut. Semoga kita semua mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, amin. Sekarang pula kita memasuki zikir yang kedua, yaitu zikir yang sangat mulia sekali daripada susunan zikir-zikir yang ada yang berada di dalam Ratibul Haddad, yaitu yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir tersebut dikatakan oleh Imam Haddad, semua zikir baik, semua zikir bagus. Tidak mungkin kita disuruh berzikir oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian zikir tersebut tidak bagus. Akan tetapi daripada zikir-zikir mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Sebagaimana Al-Imam Al-Haddad mengatakan di dalam zikir yang kedua ini, yaitu yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Imam Haddad mengatakan ini adalah salah satunya zikir yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah yang dikatakan al baqiyatus salihat. Itu adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pada suatu hari berjalan bersama sahabat-sahabatnya, kemudian melewati suatu pohon yang mana pohon tersebut dalam kekeringan, kering, sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dekat dengan pohon tersebut, lalu memukul pohon tersebut dengan tongkatnya. Ketika dipukul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pohon tersebut dengan tongkatnya, bergugurlah daun-daun yang ada di pohon tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, orang yang membaca al-baqiyatus salihat tusaqitu dzunub kama tusaqat hadhil asyar. Hadhil awraq min al-asyar au kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya kalian jika membaca al-baqiyatus salihat itu semua bisa menghapus dosa-dosa sebagaimana atau menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pohon ini menggugurkan daun-daunnya. Maka alhamdulillah bacaan-bacaan yang kita baca semua adalah bacaan baik. bacaan-bacaan yang kita baca semua bacaan sempurna, bacaan yang kita baca semua bacaan yang ada tuntunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan daripada bacaan-bacaan tersebut. Juga perkumpulan-perkumpulan zikir seperti ini, yaitu dikatakan oleh ulama dan sangat-sangat dianjurkan, dikarenakan minimal yang akan didapatkan oleh seseorang yang selalu menghadiri majalisul khair atau majalisul zikir, yaitu adalah husnul khatimah. Maka alhamdulillah insyaallah semua kita mendapatkan husnul khatimah. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.